Sakura Record Surabaya. Dikasih kalem-kalem dulu. Keluarga besar Jitu Nada Indonesia, terima kasih. Terima kasih semuanya dulur. Alhamdulillah mendung bersahabat. Penuh rasanya nangong soal.